FM 4 Pantoro Ratri Mong eleng manis ing ati setyaku bisa hang duweni marang sang jasu Laksmi kasih Mbak Sinta. Terima kasih Mas Dimas. Ada yang ini keletih. Penting sa penting. Rako kahanan susah waling papa dati wong sing kenal DS misi. Emang boleh selahir batin itu. kutu sopong sopone sing ngawale perhatian ning akhire seliramu sing malah ngilang. Yo, sing duwe jentat jentite Kediri cok, Sita Arsita Dejensi. Hei, sing paling ngerti marang kahanane ati. pacar sing tak tresnani ninggal aku kulek liyane tetemu kaki tombong obati ati sing loro muga ikhlas nampa tekan besok nganti tuwa. Mas Dimas? Cih, Mbak. Mbak Sinta lho iki. Kepengen turu ning janggamu. Kepengen turu ning dadamu. Go elos rambutku. Yo rembulan temerem batu turu koyok koyok. tanganmu, tak elus pipimu. Semua biarkan tongku, koyo mandang oramaku. Tresnoku yo mung kowe, ra ono liyane. Muko dewe bahagia selawase. Opo anane tompone, luwe kekuranganku, ojo dadi pepalang atimu. Ikhlas banget tuh. Ayo, boyo ayo, boyo ayo. Tak genggam tanganmu, tak elus pipimu. Semua biarkan tunggu, loyo mandat orang. gak seru. Sapa iki? Ayo. Ayo ning ngene ora enak esek-esek. Pas esek-esek njaluk esek-esek. Ini wok-wok. Ini iki wok-wok biasane. Ya wis berarti woke diesek. Iya. Sapa kasih esek-esek woknya. Yo. Apa kowe ra ngerti? Esek esek, esek apa ra romantani? Esek esek, esek esek, esek esek. Yen wis kata koyo saiki, kudu piye aku? Esek esek. Semua serba luar negeri. penuh hura-hura. mendingan tak pegang. Terima kasih. Kau tak tompok, balik no salahmu.